يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد قال الإمام سعد رحمه الله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ذلك اليوم يجتمع الخلق لا تكلم نفس إلا بإذنه حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه pada hari kiamat manusia seluruhnya dikumpulkan. La tukallimu nafsun illa bi'idni. Seseorang jiwa, seorang baik malaikat, anbiya. Mereka tidak mengajak bicara orang lain kecuali dengan izin Allah. Atau para anbiya, atau malaikat al-kiram tidak memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. فَمِنْهُمُ الْخَالِقُ Di antara mereka, yani di antara makhluk. Ada yang sengsara dan ada yang bahagia. فَالْأَشْقِيَا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَكَذَبُوا رُسُلَهُ وَعَصَرُوا أَمْرَهُ Para anbiya, maka mereka adalah para asqiya, orang-orang yang sengsara. Humul ladzina kafaru billah. Mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Wa kadzabu rusulah. Wa asaw amrah. Mereka mendustakan rasulnya, bermaksiat perintah Allah. Bermaksiat terhadap perintah Allah. Wa su'ada humul mu'minun al-muttaqun. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa man alladziina syaqaw fa fil nar lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang-orang yang sengsara, maka mereka akan mendapatkan kebinasaan, kesengsaraan, kehinaan. Fafinar, maka mereka akan dicelupkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Azab Allah. Mustadda alihim iqabaha. Semakin berat siksaannya. Lahum fiha, maka mereka akan mendapatkan di dalam api neraka. Zafiru wa syahiqa. Huwa asna'al aswat wa aqbahiha. Suara yang paling jelek dan yang paling buruk, yang jelas mengganggu pendengaran mereka. Nah, menyiksa mereka dari suara tersebut. Asna'ul aswat, suara yang paling mengerikan, suara yang menyiksa mereka. Waliyadzubillah. Ini baru suara, belum apinya, belum yang lainnya. Belum makanannya, belum yang lainnya dari siksaan-siksaan Allah. Waliyadzubillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.